di dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu di dalam dada. Simpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu. Ingin ku miliki semua yang ada di dirimu, hak kekasihku. Ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu di dalam dadaku. Ada kamu. Ingin ku miliki semua yang ada di dirimu, aku kasihku. Ini ladaku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta, wujudkan hasratku, hasratku. Aku kasihku, ini ladaku menuju cinta. Kita berdua.